boleh kita nyanyi bareng-bareng kita di sini yo. Bareng Nirwana. Ayo ho. Yota samutro sundaleni Sengono hariko biate siwer lasiki Masyo ilang nyowo sunberani Darang biain sun lako sekali lagi kasih tepuk-tepuk yang paling rame dong buat di rumah ada di sini.